Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-34. Anta dzakiru min qabli dzakirin wa antal badi'u bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin wa antal jawadu min qabli talabit talibin wa antal wahabu summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Anta utawi panjenengan iku adzakiru dat ingkang nyebut-nyebut wong dat kang eling mingko beli dzakirin saking sakderenge tiang-tiang sami nyebut-nyebut. Sakderenge tiang-tiang sami eling panjenengan. Ai anta degese utawi panjenengan iku aladzat dzakartahum kang nyebut-nyebut panjenengan hum ing dzakirin. Nyebut-nyebut utawa eling. Elinge Gusti Allah bil ihsani lawan paring kebagusan ilaihim maring dzakirin. Nah maknane aulia bil azali ing dalam zaman azal sadurunge Allah gawe apa-apa. Bi anta allaqat lawan yanto gumantung apa iradatuka kersane panjenengan biwujudihim kelawan wujude dzakirin. Kula nyebut wujude aulia bima ing dalem barang la yazalu kang ora gingsir apa ma tegese zaman kang ora azali. Fadha maku utawiki arti. Arti apa? Arti al-ihsan ilaihim fil azal. Al-ihsan ilaihim fil azal iku dzikruhu ilinge Allah libatihi maring piro-piro kawulane Allah. Qabla dikrim ing dalem sadurunge ilinge ibad lahu maring Allah. Nyebut eling, nek nyebut niku nganggo lisan, nek eling nganggo ati. Waya tamil lan member apa ayuroda yento dikarepaken bidzikrihi kelawan nyebute Allah utawa ilinge Allah lahum maring ibadihi apa taufikuhu oleh paring taufik paring pitulung Allah lahum maring ibadihi nulungi-nulungi lidzikrin maring dzikir idzlau lahu kono lamuno ora ono utawi taufik iku maujud mabakaru mongko ora podo dzikir sapa ibad ing Allah waqalu tawi dawi musannif wa anta utai panjenengan iku al-badi'u dat kang ngawiti, kang miwiti. Miwiti bilisani kelawan paring kesainan. Mingkob litawat juhil abidin, saking sakderengipun madepe tiang-tiang ingkang sami ibadah. Yarji'u iku bali opo koluhu, lima maring barang koblau kang indalem sakdurunge iki dawuh yakni wa anta dzakiru wa kadzalika kaya mengkono kemengkono yarjiu qalu utawi dawe musannif wa antal jawadu utawi panjenengan iku al-jawadu zat kang kathah lumane ay al-muhsinu tegese zat kang gawe kebagusan bil atok lawan peparing mingko beli tolab bitolibin saking sakderengipun panyuwune tiang-tiang ingkang sami nyuwun wanta utai bengat iku al-wahabu datkang paring kang kathah paringe ay kasirul hibati degesik kang kathah peparinge ay al-ikto degesik peparing lil atoya maring piro-piro peparing contohnya peparing kal akmal kaya dene piro-piro amal asali hati kang bagus-bagus wal akhwali lan pinten-pinten hal tegese tingkah batin asaniati kang indah kang luhur suma anta moko kari-kari utawi panjenengan lima maring barang punapa ingkang dengan paringaken lima maring barang wahab tanah kang paring sapa dengan na ing kita aisyai degese perkoro swiji-wiji aladi kang wahab ta kang paring dengan ing ladi lana dumateng kita iku minal mustaqridin setengah saking tiang ingkang mundut piutang mustaqridin wengkang mundut piutang tegese amrih utang Gusti Allah kok utang kaannaka kados-kados pengen iku kulta dawuh pengen ikriduni ngutangono sira kabeh ne ing ingsun guna ing dalem kene uktikum mongko paring sapa ingsun kum ing sira kabeh badalahu ing gantine. Gantine syek sing diutangno. Bidari ing dalem desa tegese alam al akhirati kang akhir. Alam akhirat. Qala Allahu ta'ala man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Ma utawi sapa iku dha wong. Aladzi kang yuqridu kang gelem ngutangi sapa ladzi ngutangi Allah ing Gusti Allah. Qardan kelawan utang hasanan kang bagus. Qur'ane mandek ngriku. Wastiqradu ta'ala utawi amrih utangi Allah ta'ala. Amrih utang minabdihi saking kaulane Allah. Mah rupa barang utawa amrih utang ing barang. Wabahu kang maringaken sapa ing ma lahu. Maring abdihi lahu iku kedue istiqrot woyatun utawi notok katok pol fitalat tufihi ing dalem kawelasane Allah kawelasan bi kawan abad. Wa iklahilan oleh ngluhuraken Allah likondrihi maring derajati abad. Bafilat iku ing dalem iki kedawuh isyaratun utawi isyarah ila anna ihsanahu ta'ala maring setuhune oleh ambagusya Allah ta'ala. Wa iqtu'ahu lan oleh paring Allah ta'ala hu ing abad ikulaisa ora ono opo ihsan utawa iqtok iku masuban kecampuran bil ilali kelaman piro-piro ilat. Anta zakiru minkum beli zakirin. Engkaulah Tuhan yang berzikir sebelum orang-orang yang berzikir kepadamu. Wa antal badi'u bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin. Dan engkau pula mula-mula yang memberi bantuan kebaikan sebelum menghadapnya orang-orang ahli ibadah. Wa antal jawadu min qabli talab bitalibin. Dan engkaulah yang pemurah dengan pemberian-pemberian sebelum permintaan orang-orang yang minta. Wa antal wahabu summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Dan engkaulah yang maha memberi. Kemudian terhadap apa yang telah engkau berikan itu, engkau pinjam untuk dibayar berlipat ganda. Lalu Bapak, monggo kita perhatosaken. Niki munajate Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Niki pun bahas hakikat. Mangke cobi syariate kula aturaken. Ya Allah, Engkaulah yang berzikir sebelum orang-orang yang berzikir kepadamu. Di Allah niku eling dhisik dateng hamba. Wong sing dikir-dikir saking hamba niku sak temene keri. Jobi pengen cocokmu. Kalih dawe Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Tengriko sing nyebut sing eling niku kawula dhisik. Allah niku ilinge keri. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Antelok iki. Jauh berbeda. Nek cara hakikat Allah iling dhisik. Kawulane ilinge keri. Allah iku nyebut-nyebut dhisik, kawula nyebute keri. Nggih, niku hakikat. Syariate sing disebut teng Quran fadhkuruni adhkurkum. Sira kabeh ilingo aku. Wonek sira kabeh eling aku, aku eling sira kabeh. Dhisik pundi? Nun. Ilinge kawula mbek Gusti Allah dhisik pundi? Qur'ane ngandakno kawula eling dhisik, Allah menyusul eling. Fadhkuruni. Ilingo sira kabeh ning ingsun. Nek sira kabeh eling ingsun, awakurukum aku eling sira kabeh. Dhisik ngendi? Dhisik dikire kawula. Allah males dikir. Waskuruni wala takfurun. Dikiri Allah niku nopo? Dikiri Allah niku kok diarani dikir dhisik? Teng zaman azal, teng zaman azal ku zaman sing ono nembe Allah tok ambek sifat-sifate. Makhluk dereng digawe babar pisan. Napa makhluk niku Nur Muhammad? Napa makhluk niki surga? Napa makhluk niku neraka? Napa makhluk niku alam dunia? Napa makhluk niki alam akhirat? Napa makhluk niki pulpen? Napa makhluk niki Loh Mahfudz? Niki dereng didamel babar pisan. Waktu niku sing wonten namung Allah tok lan sipate Allah. Tuh niki jenenge zaman azal. Wonten zaman azal niki Gusti Allah gadah sifat irodah. Sifat irodahku sifat ngersakno. Nek sifat irodah niku digunakno Allah niki dadi ketentuan. Ngono lho. Dadi ketentuan, ketentuan niku jenenge qadha, kepastiane Allah. Banjur kula pengen didadekno wong muslim, didadekno wong mukmin, banjur kula sampean kabeh gelem ngaji, bareng gelem ngaji, banjur gelem mlebu thariqah bareng akhire seneng berzikir. Iku ning kono wis ditetepno Gusti Allah. Lho niki. Wis ditetepno Gusti Allah. Nek mboten ditetepno nggih mboten purun nggih. Waswado-ado Surabaya teko Jombang. Dianta pengen niku enten saking Banyuwangi dugi ngriki. Saking Tuban dugi ngriki. Niku biyen wis ditentokno kodoke Gusti Allah teng zaman azab. Di saniki teko teng tambak beras, saniki gelem wiridan, gelem dikir, niki namung pelaksanaan daripada ketentuan Allah. Wisaki kula takon, dhisik pun di ketentuane Allah zaman azali kali dikir sampeyan. Niki berarti Allah ku zikir dhisik. Kula sampean dikire keri, nggih, keri. Kok ketentuane dhisik, ketuane dhisik, nggih. Mulane kula sampean kabeh kok ditetepno Allah gelem ibadah, ditetepno Allah dadi wong mukmin, ditetepno Allah dadi wong sing seneng dzikir. Iki kudu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Berkone mboten enten kondok tengriko para bapak. Masya kita ajak gak ngira gelem. Masya wis diparingi Allah sedan mersi kokon budal gak ngira gelem. Masya wis duwe kekayaan rupa pabrik. Dikongkon ngaji tambak beras gak ngira gelem pancen tengeri komboten enten keten tuan. Banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. La in syakartum la azidan aku. Ukapane dikir niki bertambah-tambah, dikir bertambah-tambah. Nggih. Mungkin pemberiannya Allah ya bertambah-tambah. Lah Quran niku nopo pak? Quran niku nerangno syariat. Coro syariate sing kena didelok. Ngoten lho. Kulo sampean kabeh ku zikir ning Gusti Allah. Allah genti zikir. Kulo sampean kabeh eling Allah. Gusti Allah genti eling. Ilinge Gusti Allah niku dengan memberikan pemberian, yeah. Memberikan pemberian, yeah. Ana wong, yeah. Aku iki arep nyalon dadi presiden, kon ilingo aku yo. Ilingo aku. Ilinge terus pundi? Aku yo pilihan. Aku pilihan, yo aku bantuan supaya sukses. Wene awakmu bantu aku, engko tak wales tak bantu. Iku nek wonge jujur kaya sifate Gusti Allah. Saniki ku ora jujur. Pilihan, pilihan bang dipilih lali. Para ibu dan para bapak. Nah ini prihatin. Dan iku sing dadi DPR pusat iku pilihan sampeyan. Sampai njelebut biyen sampean milih ke warung ditinggal. Nggih mboten? Pasare ditinggal. Nggih mboten? Kerja ning pabrik ditinggal. Bareng wis dadi saiki gedunge dhewe sing diurusi sampai habis berapa triliun. Rakyat tim melarat, melarat. Masya Allah. Ya ben, ben kerungu. Terhibunan para bapak. Jadi nek delok syariate, ku syariatku didelok saka lahire. Sing diterangno Allah teng Quran, fadzkuruni azkurukum. Hambaku zikir dhisik ning Gusti Allah, Allah males zikir. Iku ketoke. Sejatine cara hakikat zikir Allah ku wis biyen teng zaman azal. Dunya niki dereng enten, alam dunya dereng enten, alam akhirat dereng enten. Niki mau ditetepaken nggih teng sifat iradae Allah. Lah Allah tetepna ku dasare apa? Dasare sifat ilmune Allah. Ko zaman azali ku Allah wis ngerti ku kabeh. Pengertiane Allah ku mboten terbatas. Ijene-jene sampai tengerki sampai ribuan. Niku Allah wis ngerti. Wis ngerti besok sing ngaji tak beresku sing ana sing serius ya nggawa pulpen ya nyateti, ana sing serius ya ana besok sing ngaji ambek ngantuk ngono. Sing ngaji ambek turu wis ana catetane kabeh. Niku dereng dicatet, Pak, zaman azali dereng dicatet. Tapi ditentukan oleh Allah. Mulane wong sing ngantukan turuan ku digetak ya pancet. Pancet. Disenenono ya pancet. Niki pengalaman niki. Kowe iku kapan widan kok mesti ngantuk, mesti turu. Disenene bolak-balik ya pancet, bir widan ya turu. Wes wes wes meneng panjen biyen niku ketentuane ngono-ngono wae. Ya Allah. Iki ketentuane ku Gusti Allah nentokno bi iradatihi. Allah menentukan dengan kehendak Allah. Dasarnya menentukan adalah ilmu Allah. Allah tuh mengerti. Allah ku mengerti. Dadi ngerti besok iku ana jenenge iki, jenenge iki, jenenge iki. Iki lahir tangga sakmene, wulane wulan ngene, taune ngene. Banjur umur 8 taun dipondhokno ning Muhibbin. Sing wedok dipondhokno ning Mardiyah, dipondhokno ning Amanah, dipondhokno Al-Ikhlas. Dipondono Al-Fatimiyah. Bareng wis mualimin mualimat pacaran. Niku wis ana piye ketentuane? Tumtune wis ana nggih. Terus ketentuan-ketentuan niku ditulis setelah Allah gawe makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan apa? Nur Muhammad. Yeah. Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian diciptakan di dari bahan nur niki digawe dadi pulpen. Yeah. Saking Nur Muhammad niki digawe dadi Lauh Mahfudz. Lauh Mahfudz. Yeah. Pulpen niki nulis terus sampai saat niki mboten mandek. Terus nulisi ketentuan Allah teng zaman azali sing dani kodok. Bareng pulpen niki dadi Allah mahfud dadi pulpen diperintah Allah ya kolamu uktub. Baik pulpen tulislah. Pulpenku sik meneng durung bergerak. Ya kolamu uktub wae pulpen tulislah. Sik meneng wae. Ya kolamu uktub wae pulpen tulislah. Lagi pulpen iku matur, manak tubuh ya Rabbana. Apa yang harus aku tulis wahai Tuhan kami? Takon uktub makana wa ma yakun. Tulis semua apa yang telah ada dan apa yang akan ada. Yang telah ada sing enten nggih nembe Allah. Lajeng sifat-sifate Allah ditulis. Kalih pulpen iki teng Allah Mahfud nulis. Terus nulisi apa yang akan ada. Nulisi besok bakale ana dunya ditulisi. Basale ana akhirat ditulisi. Ning akhirat ana swarga ditulisi. Ning akhirat ana neraka ditulisi. Besok ana Telaga Kausar ditulisi. Wis termasuk besok bakale tanggal sakmene bulan Maret 2011 terjadi tsunami Jepang. Wis ana aku wis ana. Wis ana kabeh ketentuane wis ana. Mulane tidak bisa ditahan, tidak bisa ditolak, nggih. Bisa-bisa namun diprediksi. Akan terjadi ini dengan ilmu pengetahuan. Pro bapak nolak gak iso. Wis mulane jangan teng dalem niku. Mugo-mugo gak ono ketentuan. Ya mungkin LPG jeblos. Ya mungkin ya listrike konslet, obong. Boten sulit bagi Allah. Menawi kula aturaken jenengan aratolibat dunya wa intola umruhu banala minat dunya sururon wa an'uma kabanin bana bunya nahu wa atamahu falamas tawama kotanahu tahatama. Aku melihat pemburu-pemburu dunia walaupun umurnya panjang. Dari dunia, ia memperoleh kegembiraan dan kenikmatan. Itu contohnya hanya seperti orang yang membangun bangunan. Bangunannya dibangun secara sempurna. Setelah selesai, akan menempati tiba-tiba bangunan itu roboh. Golek dunya ku ya ngono, roboh. Ane bolak-balik. Dunyamu ku uncano ning akhirat. Kene kono ketemu. Nek dunya mbok kempit dewae, nek mati tahadama roboh. Kula njenengan digambarno kaya perahu. Awake kula sampeyan niku lho perahu manungsane roh. Nggih. Awak kula sampeyan kabeh iki ditumpaki kalih roh. Roh niku kula sampeyan yang sejati. Awake niki hanya perahu. Nggih. Niki duweni dhuwit kathah, dititipno teng bank, duwe bondo kathah rupa sawah, duwe bondo kathah rupa perusahaan. Ini cobi mengke nek wis wayarepe mati, prau niki bocor. Awak niki lho bocor. Ana sing kena diabet, ku berarti praune wis bocor. Hati-hati. Ana sing kena jantung, iki praune bocor. Ana kena darah tinggi, iku praune bocor. Nek wis ngerti praune bocor ku bondomu ndang uncal-uncalno ning tepi laut. Uncalno ning pinggir kono. Uncalno ning pinggir laut. Kuwi nek wis praune ku tenggelam, nggih. Kemudian nahkodanya melompat ke tepi laut, petuk bandane ning kono. Nggih. Petuk bandane. Bi awakku mesti nduwe penyakit. Kadang-kadang bocore niku dadak jeblos ngono. Apa kok dadak lepedan motor ngawur buanter tabrak truk beles niku jenenge jeblos praune niku. Dereng sempat nguncalno barange ning pantai. Pantai ku napa akhirat. Uncalno ning pantai digawe masjid. Uncalno ning pantai digawe rojabiyah. Uncalno ning pantai digawe nyantuni anak yatim. Uncalno ning pantai kanggo nyantuni fakir miskin. Uncalno ning pantai kanggo amal jariah. Uncalno akhire nggih awak niki mati. Praune teng gelap. Nah kudane mboten mati wong roh. Tidak akan mati. Engko terus datang pantai sana. Mana alam akhirat. Lho ketemu duwite sing dadi jariah. Ketemu duwite sing dadi masjid. Ketemu duwite sing dadi pondok pesantren. Ketemu kabeh. Tapi nek tiyang niku medit, nggih. Diuncano iman-iman dikempit ae. Praune bocor tenggelam sak bandane. Akhire wonge melompat ning pantai mercing. Dadi mercing mboten. Nggih. Mecucu apa soalé barangé ilang kabeh. Ora ana sing ditemu, nggih, teng pantai. Sing ditemu ning akhirat gak enak. Ketemu yai sing dicemplungaken teng umplung nalika ngajine kula yai. Pira? 1000. Ya wis lumayan. Nah, para bapak. Diku ape ku mon enten ketentuane mon enten. Wah, niki masalah zikir. Wa antal badi'u bil ihsan minko bitawajuhil abidin. Tawajuh niku madhep, madhepe wong ahli ibadah. Madhep niku nggih ibadah niku lho jenenge madhep. Madhep Gusti Allah niku enten madhepe waktu salat. Waktu salat niku kiblat niku namung peraturan mawon ora bapak. Peraturan cara syariat sak temene sing disembah sanes Ka'bah. Nek sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Ku jeneng madhep ning Gusti Allah. Wa sampean badane salat terus astaghfirullahaladzim. Liwali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Iki jenenge madhep. Kula jenengan kalih mlaku maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalih dodolan ambek nunggu maca astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Jangan wiridan ku jangan ngenteni bar salat tok. Bar salat tok ojo setiap saat dimanapun kapan pun. Ku sak temene sampun diparingi tuntunan sak jurune salat. Sak jurni salat niki mboten pareng lali Allah. Mulai Allahu Akbar takbir. Allah yang maha agung. Nggih, mulai takbir. Bar ngoten maca Fatihah. Bar maca Fatihah, maca surat. Selesai badhe rukuk. Badhe rukuk ora oleh meneng. Dikongkon maca Allahu Akbar. Ini betul. Ya. Rukuk maca maneh. Nggih, maca doa malih. Maca zikir malih. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Niki diwaca nggih. Iku jenenge nggih zikir. Bado sak ngrukuk badhe tidal ku ora oleh meneng. Zikir sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham nek cara Mekah. Nah niki jenenge zikir iktidal badhe sujud niki nggih mboten leh meneng. Mulane kesunatane mulai mudun saka iktidal menenge zikir nek wis batuk nemplek sajadah. Allahu Akbar. Dadi wutuh gerak niki wutuh. Nggih. Allahu Akbar lungguh. Lungguh donga. Bar donga Allahu Akbar sujud maneh. Dados sujud kedua ngadeg Allahu Akbar wutuh. Nggih. Niki sing diucapaken lisan kangge napa? Kangge mendorong ilinge ati. Dadi ati ku aja sampe lali. Nggih. Mulane akime salat lirik tilikri, zikir terus. Nggih. Nah, para bapak niki jenenge tawajjuh. Madhepe kawula ning Gusti Allah ku ya iki. Zikir nggih. Sampai akhire Gusti Allah niku janji ana ma'a abdi. Aku akan selalu menyertai hambaku. Nggih, cara syariate madzakaroni. Nggih. Selama dia berzikir kepadaku. Wataharokat bisafatahu dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut aku. Nah, ini coro syariate. Coro syariate asalkan hati kita berzikir Allah. Lisan kita selalu menyebut Allah. Allah akan menyertai kita. Duh, niki nek coro ha atau coro syariate. Jadi kula jenengan dhisik sing tantang. Tapi sejatine niki nggih peparinge Gusti, niki jenenge fadole Gusti, niki jenenge pertolongane Allah. Iki arane antal badi penyengan sing ngawiti. Nek cara lahire sing ngawiti salat iku hamba nembe Allah paring imbalan cara syariate. Tapi sak temene Allah sing ngawiti. Ngawitine Allah dos mendi Allah paring taufik, paring pertolongan sehingga wong iku gelem salat. Paring pertolongan sehingga wong iku gelem ibadah. Para bapak niki sing ngawiti nggih Gusti Allah. Nek cara syariate nggih sampean delok denge surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dakarin aw unfa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl nek gak nutut tulisane mungkin mawon didelok surat An-Nahl. Nek delok kapan yai sadurunge turu. Ben ora lali nek turu dhisik meneh wis genti penggaweane wis tata-tata ning pasar. Nek didelok surat An-Nahl sampean golek Quran sing pinggir ana terjemah. Penak belajar. Man amila salihan min makarin aw unfa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wae sing amal soleh, mbuh iku wong lanang, mbuh iku wong wedok, tur dheweke mukmin. Kok ada wong amal soleh tapi gak mukmin. Para bapak, enten boten jenenge Tri Dharma. Wonten sing nyantuni wong pengkor. Ana nyantuni wong guwing. Nggih. Ana nyantuni wong sumbing. Ana nyantuni orang cacat fisik, enten wong nyantuni cacat mental. Amale soleh, bantuane kathah tapi mboten mukmin. Kuatah bantuane kuatah tapi gak mukmin. Disyaratte diterima amal itu wahwa mukminun. Kok sampean kok mukmin ya, mbuh lanang mbuh wedok kok amalan solihan, amal solehku amal sehubungan dengan Allah bagus, sehubungan dengan sesama manusia bagus, ku jeneng amal soleh. Dhewe wong mukmin, mboten mukmin ah, mboten klebu. Bolak-balik kalau contohkan ana wong wedok, amale sesama manusia bagus. Omongane mek kanca alus, gunemane tansah nyenengno wong, praupane ajir, tangane luman, wis kadung lungno nyah-nyoh. Nggih. Tapi gak salat. Sayyidina Ali ditakoni dus pundi Ali tiang niku, Sayyidina Ali jawab, malam yusolli fahuwa kafirun. Malam yusolli fahuwa kafirun, api okoyopo. Tapi ke orang salat fahuwa kafirun. Wapik ning wong tuwa, tapi orang salat fahuwa kafirun. Ini kapan kafirun, bukan sampai janji niki. Janji niki falanuh yannahu hayatan thayyibah. Yai kula niku kok geger mawon kalih bojo. Tukaran mawon. Bojo yo gak gelem ngalah, kula nggih mboten purun ngalah. Nek bojo kula muni pisan nggih kula walas ping gangsal. Kok ngeten monto yai, soale sampean gak amal soleh. Kulo salat lo yai, iya salat, tapi ning bojo gak apik. Padahal amal soleh iku ning Gusti Allah apik, padha menungsane apik. Ning gone anak yo apik, ning bojo yo apik, ning tangga yo apik, ku jeneng amal soleh. Kapan iku dilakoni gak repot kok. Nggih. Kadang-kadang bingung. Lah ya to iki boten purun dijak tenggen kula, lah kula nggih boten purun dijak ngriku. Emboh aku ya ngono. Jaluk pendapat, nek jaluk pendapat aku kudu ngalah salah siji. Tanpa iku gak bisa. Nggih. Soal ngalah salah siji ku jenenge termasuk amal soleh. Apik sesama manusia, lebih-lebih suami, lebih-lebih istri. Kapan amal soleh? Wis to aja kuwatir asakan mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Uripmu iku urip sing bagus. Urip sing bagus kuwi apa? Ibadahe aktif. Salate jamaah aktif. Posone aktif. Rezekine jembar tur halal. Kuhayatan thayyibah awake sehat. Lah piyate sehat piye wong tukaran terus ning omah. Bojo iku nek tukaran terus malaikat iku sebel. Arepe nggawa rejeki digone ning omahku gak sida. Lah wong tukaran terus malaikat ya wis gak kerasan aku ning kene. Nggih. Kalau bapak rezeki melayu, ya mulane niku wau sing apik, amale sing apik, amal soleh, dieling-eling, amal soleh ku ibadah neng Allah apik, hubungan sesama juga baik. Niku dijanji be Allah, falanuh iyanahu hayatan thayyibah. Hayatan baiknya sesama jaluk ni kalau pak mugi-mugi sakinah mawadah waroh warohmat. Ditunggak nu sakinah tukaran nengun. Sakinah apa ni? Nengun aja kuliah jujur sing jenengi sakinah. Waroh bapak. Di sampingku sih dijanji mana? Walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Tak wales mereka saya beri pahala sebab apa amal mereka yang bagus. Duh, delok saka niki piwalase Gusti Allah hayatan thayyibah ku dhisik ngendi ambe amale. Nun Quran ini gilu, disik pun dikali amale. Ya disik amale. Man amila salihan. Ngono. Sapa sing amal saleh mindakarin wong lanang au ungsa lho, bahwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki syariat, niki syariat. Lah syariatku ditangkep teng Quran ya napa? Krana kula sampean kabeh ndak bisa langsung hakikat, nggih mboten? Sampean mlebu Islam langsung hakikat saged? Mboten saged. Tur kula njenengan nggih mboten pirsa kodhoke Gusti teng zaman azali. Mboten pirsa. Kodhoku apa? Aja nggawe alasan wis aku tak selingkuh. Sedina ping 5. Awan ping 3, bengi ping 5. Tak selingkuh wae, ngono. Dituturi gak kene, iku wis kandhokku kok. Lho mboten kene kangge melanggar nggih dengan alasan kok kandhok gak boleh. Lono napa kula njenengan mboten terus kok kontok, mboten sumerep. Nah, para bapak, kono mboten sumerep, kula sampean diparingi akal. Akal ini untuk pertimbangan. Nek nglakoni ngene iki bagus jarene akal. Nek ngene iki elek jarene akal. Diberi pertimbangan-pertimbangan dengan alat akal. Akali supaya digunakan untuk memilih ini baik, ini tidak baik. Baiklah, para bapak, ini ku jenengi ikhtiar. Ikhtiar. Karena kalau jenengan ini tasih wong awam. Dereng sampai dumugi tingkat hakikat. Ini saya menggunakan syariat niki, syariat. Jadi kita berusaha untuk amal yang soleh. Nek pengen kehidupan yang thayyibah, pengen besok oleh imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lho niki lho nggih. Gusti Allah ku maringi dhisik niki hakikat. Ana wong kok banjur amal soleh, hakikate ning kono wis ditulis wong iku besok amale soleh. Mbah ditulis. Lah gunakno hakikat niki supaya nopo? Supaya banyak syukurnya. Jadi aku tak gawe ibadah kok enteng, tak gawe jamaah kok enteng, tak gawe ngaji masuk adoh kok enteng. Wah, iki satu tanda aku biyen dikondok ngene iki. Mulane banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku dikondok Gusti Allah dadi wong mukmin sing ahli amal saleh. Para ibu dan para bapak, dadi nggih hakikate dhisik pemberiane Allah. Nek cara syariat amal saleh dhisik, ibadah dhisik, pembalasane Allah keri. Satulusi antal jawad mingkobli tolab bitolibin wa antal wahab. Allah kuluman. Sak duringin jaluk kuis diwehi bekus ya Allah. Kapan? Ya ketentuan biyen. Penalikane kelenjengan badi didamel oleh kusya Allah. Ana malaikat sing dipasrahi teng rahime wong wedok. Nek bapake niku titip bibit, ngoten nggih. Titip bibit ditampane mbek wong wedok, ya. Embuh, ya. Ning kono embuh polahe ya apa polahe. Sing lanang titip bibit, sing wedok nampane. Sadurunge dideleh teng rahim ditampani epek-epek malaikat sperma niku. Malaikat takon muhallaqatun am ghairu muhallaqah. Gusti nufah niki didadosaken apa mboten? Nek kapane ghairu muhallaqah culne malaikat. Akhire napa rahim mboten ngunci. Rahime tetep buka akhire metu malih. Nggih. Mboten dadi. Iki sing ngerti wong wedok. Kok medal malih, Pak? Nek mukhalaqaton didadekno terus ngunci, nek mun ngunci akhire pun mboten head. Nggih mboten. Iki jenenge wis mandeg. Hatiku mandeg. Nah, para bapak, bareng Allah nggih dawuh mukhalaqaton. Niki malaikat takon zakarun am unsa. Gusti niki didadekno lanang napa wedok. Nek Allah muni zakarun iki didadekno lanang. Nek Gusti Allah dawuh zakarun wa unsa ya digawe banci. Atuh malaikat ku takon sa'idun am saqi. Ya Allah Gusti niki orang yang bahagia napa orang yang celaka. Ghaniyun am fakir niki dadi wong sugih neka wong fakir. Lihat di Lauh Mahfud wis ana tulisane. Nah, para bapak. Si kula sampean sugih ku bukan karena usaha. Nek cara syariate karena usaha. Malah diterangaken ngalih Syekh Nawawi Banten nggih sing ditulis wonten Salalimul Fudola ditangken kalih Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatto Ad-Dimyati ditulis dalam kitab Kifayatul Adkiyah, barang siapa meyakini bahwa rizki itu adalah dari usahanya, syirik. Usaha itu hanya perantara, lantaran. Tapi rizki adalah dari Allah. Wama min dabbatin fil ardi illa alallahu alallahi rizquha. Sing gremet ning bumi iku kabeh ku rizki tanggungane Gusti Allah. Usaha itu hanya perantara penjemputan tok. Rizki wis digawe Gusti Allah disiapno. Mung jempute ana sing liwat warung. Ana jempute liwat PNS. Ana jempute liwat pertanian. Ana liwat perusahaan. Kulo sampeyan kabeh bingung, kok bingung jempute ta, Pak? Nggih. Bingung. Sampai gak salat, gak salat. Bingung jempute neng di, jempute neng di. Mulane dawe Imam Syafi'i wis ta, rizkimu gak bakal ilang, gak bakal kurang, walaupun usaha yang santai. Santai, bolak-balik aturaken niku. Santai-santai ku waya ngaji ya ngaji, waya jamaah ya jamaah, waya kerja ya kerja. Gawe gampang ambek Gusti Allah. Nggih, gampang. Nggih. Ngoyo ku mboten nambahi rezeki, mboten ngoyon. Para ibu lan para bapak, di niku wau masalah napa nggih, masalah pemberiane Gusti Allah iku luwih dhisik katimbang ibadahe wong sing ibadah. Ajeng sakterusé Allah iku luman, sadurunge dijaluki wong njaluk. Nek cara syariate nggih surat Ghafir ayat suwida, surat Ghafir ayat suwida. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Al-Baqarah ayat 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sing pertama surat Ghafir ayat 60, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memberi jabah kepada kalian. Kini ndelok syariateku ijabai dhisik pondongane dhisik. Nggih, ndungone dhisik. Qala rabbukum ud'uni, jaluk kowe kabeh ning ingsun. Mulai jaluk astajib lakum, tak ijabai. Nggih. Iki cara syariate. Tindungan dhisik banjur dijabahi. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, nek kawulaku takon sliramu soal aku, kandanono aku iku parek. Ya nembadani dungane wong sing donga nek gelem donga. Lho, niki donga niku dhisik pemberian keri syariat. Syariat. Hakikate wong gelem donga iku nek diberi petunjuk Allah ketetepan di zaman azali wong iki besok gelem donga. Para bapak, nek panjenengan gak ditetepno kon donga mboten purun. Rezeki kok angel, rezeki kok syarat kon donga mboten purun. Wis penak dadi celeng dadi daden wae. Enten wong pengen dadi celeng nggih. Nggih. Iku jenenge apa babi ngepet. Utawa dadi kebelek. Dadi kebelek ora gelem marek ning Gusti Allah. Nah, para bapak ya wis. Nah, panjen cara syariat iku melanggar ya cekelen, nggih. Mergo hukum-hukum dunya iku syariat. Ora kene hukum dunya ngangge hakikat mboten kene, nggih. Hukum dunya wong iki kudu diajar. Nek cara agama wong sing wit bojo kok banjur selingkuh iku dipateni. Diranjam sampai mati bareng didepno ning hakim, ini sudah kodoknya Allah. Ya sudah kodoknya Allah ya ngono. Dadi kowe tak baleng sampai mati ku ya kodoke Allah. Para bapak bahwa bin gadah konco. Ya konco podo pintere, podo pinter debate. Peleme bahwa iku ting guruan dul duadi pak. Ambek kancane digawane no keranjang bengi-bengi. Okay. Dipai, disenggrai ini, peleme niku disenggrai, diadai keranjang. Lho kang, kombo pai kang, wong iku pelemku ning tanahku aku sing ngopeni apa peleme Gusti Allah. Peleme Gusti Allah, aku ngepeki peleme kuwi sono takdire. Sono kodoke Gusti Allah. Ya wis ngono terusno. Wong ngono takdir. Banjur bijinge dinteni, iki si akeh engko bengi bakal moro meneh. Moro meneh temenan, nggih. Dicekel Pak ning bawah, dituwaleni, diglendeng. Lho, iki takdiri Allah. Aku nyekel kowe ya takdiri Allah. Ya Allah. Mun kula terusno. Saniki masalah nopo, masalah peparing. Antal Wahab, Allah paring. Gusti Allah niku mencintai hamba. Niku Allah cinta dhisik, nopo hamba cinta dhisik. Allah mencintai hamba itu lebih dulu mana dengan hamba mencintai Allah? Pena, jawabannya pena. Syariat nopo hakikat ya jawabannya. Ngono loh. Syariat nopo hakikat. Ngono. Syariat, nih cara saja hamba kudu cinta dhisik. Engko Allah genti cinta. Nopo pirsani wonten Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kalau memang kau sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Ayo, disendi. Disendi. Hamba mencintai Allah lebih dulu. Syariat. Setelah hamba mencintai Allah dengan cara mengikuti jejak Rasul, maka Allah memberi imbalan ganti mencintai. Ku cara syariate, kawulane dhisik sing cinta Allah. Tapi cara hakikate mboten. Hakikate Allah sudah menentukan Allah mencintai kepada hamba. Besok perjalanannya si hamba itu mengikuti jejak Rasul, kemudian Allah mencintai. Jadi ketentuan Allah di zaman azal itu namanya Allah mencintai lebih dahulu. Para ibu dan para bapak, Abu Yazid Al-Bustami dengan iku dawuh, pada awal perjalanan saya pernah keliru, salah duga empat macam. Awal perjalanan para bapak menuju Allah, awal perjalananku mesti ngliwati syariat. Bar syariat terus tarikot. Bar tarikot terus hakikat. Mulai dari syariat iku jenenge awal perjalanan. Nek wis tekan hakikat iku jenenge puncak perjalanan. Abu Yazid Al-Bustami dawe ngoten pada awal perjalananku, aku pernah salah duga. Salah duga itu ada empat macam. Pertama, aku menduga akulah yang berpikir kepada Allah. Yang kedua, akulah yang mengerti dulu kepada Allah. Yang ketiga, akulah yang mencintai dulu kepada Allah. Yang keempat adalah aku meminta dulu kepada Allah. Di rumah sana Abu Yazid Al-Bustami niku, para bapak, nomor siji Allah zikir. Neng Abu Yazid iku didisi zikir ya Abu Yazid. Wau pun kula terangaken panjang lebar. Ini salah duga. Waktu itu masih dalam perjalanan awal. Masih menjalani syariat. Kemudian aku mengenali Allah. Setelah Allah mengenal, aku mengenali Allah, Allah mengenali aku. Nomor loro. Nomor telu, aku mencintai Allah. Setelah aku mencintai, baru Allah mencintai aku. Senang papat, aku minta kepada Allah, Allah baru membeli. Memberi, baru memberi. Nah, para bapak, ini salah duga ada empat. Seterusnya, falam mantaha itu, setelah aku sudah sampai pada puncaknya, maka aku baru mengerti bahwa zikirnya Allah mendahului zikirku. Bahwa makrifat Allah kepadaku mendahului makrifatku kepada Allah. Yang ketiga, cintanya Allah kepadaku adalah lebih dahulu daripada cintaku kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah nariknya Allah kepadaku mendahului daripada menghadapku kepada Allah. Para bapak, kalau memang Allah itu mempunyai serba awal, mencintai lebih dulu, mengerti lebih dulu, berpikir lebih dulu, memberi jawab lebih dulu, kalau sudah begitu, sudah tidak ada lagi wasilah untuk bertemu Allah kecuali hanya menggunakan fadl Allah. Hanya dengan fadl Allah. Para bapak dan para ibu, nikilah hadis Kanjeng Nabi tentang hakikat ingkang riyin nate kula sampaikan jenengan. La yudkhila ahadan amaluh al jannata. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayata ghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Hadisun sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Para bapak, hanya Nabi dawuh tidak akan amal seseorang dapat memasukkan surga. Tidak akan. Tidak akan amal seseorang bisa memasukkan surga. Sahabat bertanya, kamu juga tidak ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, aku pun tidak. Kecuali aku diselimuti Allah dengan fadl dan rahmat. Jika Nabi ditanya, amalmu juga tidak bisa masukkan surga ya Rasul? Tidak, aku pun tidak. Kecuali aku diselimuti, digese, dilindungi Allah dengan fadl, anugerah Allah, dilindungi dengan rahmat Allah. Cara hakikat mlebu swarga niku adalah fadl Allah, rahmat Allah. Wau syariate man amila nggih salihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun. Nek delok saka iki syariat. Jadi masuk surga itu adalah dikarenakan beramal. Iku cekeli, amal itu hanya merupakan lantaran. Tapi aja sok tinggal lantaran. Orang kalau tinggal lantaran akan kehilangan tujuan. Ninggal lantaran akan kehilangan tujuan. Wetengmu luwe krucuk-krucuk wis rong dina gak mangan. Ya Allah Gusti, kula nyuwun wareg. Ora mangan. Ya Allah Gusti, kula nyuwun wareg gak mangan. Lu ya luwe terus. Lantaran aja ditinggal, mangano sing kathah. Dari ngunung ku wareg-wareg alhamdulillah wareg digawe Gusti Allah. Ha ngoten. Amal juga ngaten. Ojo mabu swargaku ya Allah kula nyun fadole panjenengan tapi gak salat. Nyun fadul tok gak poso. Nggih mboten saged, mesti harus ada lantaran. Tapi lantaran itu nggih mboten saged menciptakan sesuatu. Yang menciptakan hanya Allah. Nggih. Ngeten mawon muga-muga kula dengan diparingi Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi tiang mukmin. Amin. Dada amal sing soleh. Amin. Sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatih wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatih wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi husna bi khurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afatin minan fitani rabbika fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.